Jika aku adalah debu, ku ingin ada di hamparan rahmatmu. Jika aku adalah cinta, kan ku bawa bait-bait rindu tentangmu. Melewati batas waktu, melewati segala duka hidupku, tersenyumlah wahai jiwa, kembali pada sang maha sempurna. Jika air mata tangis duka menghiasi rasa dalam jiwa, cinta dan rahmatnya kan temukan meski kita diri penuh noda. Tiadalah abadi walau duka perih, yang datangkan pergi, yang hilangkan berganti. Tiada selamanya nyanyi sepi jiwa, besarkan hatimu hadapi segalanya. Sayap cinta terbang, kembalilah padanya. Jika aku adalah debu, ku ingin ada di hamparan rahmatmu. Jika aku adalah cinta, kan ku bawa bait-bait rindu tentangmu. Melewati batas waktu, melewati segala duka hidupku, tersenyumlah wahai jiwa, kembali pada sang maha sempurna. Jika air mata tangis duka menghilang, salam jiwa, cinta dan rahmatnya kan temukan meski kita diri penuh noda. Jika air mata tangis juga menghiasi rasa dalam jiwa, cinta dan rahmatnya kan temukan meski hitam penuh noda. Jika aku adalah debu, ku ingin ada di hamparan rahmatmu. Jika aku adalah cinta, ku bawa bait-bait rindu.